Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان الدين أعزكم الله الحمد لله syukur dan tahmid senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik wal hidayah kepada kita semua sehingga alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita masih di atas al-Islamus sunnah. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan-kemudahan kepada kita untuk talabul ilmi wa ta'limuh, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang begitu besar, yang begitu agung, terutama di masa-masa akhir-akhir zaman seperti ini. Nikmat talabul ilmi, nikmat istimrar senantiasa dan selalu bersama dengan ilmu dan halaqah-halaqah ilmu. Nikmat bisa menyampaikan, mengajarkan ilmu tersebut. Ini merupakan karamah minallah lil'abd, karamah dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Dalam semua keadaan, dalam semua situasi dan kondisi, selalu bersama dengan ilmu, selalu talabul ilmi, selalu dengan bimbingan ilmu, selalu di tengah-tengah talabul ilm, dan selalu berada di majalisul ilmi, di majlis-majlis ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberi kemudahan kepada kita semuanya untuk mengadakan majlis ilmu seperti sekarang ini. Barakallahu fikum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semua keistiqomahan di atasnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanatina azzakumullah, tema daurah kita kali ini dari mulai hari sampai esok insyaallah, ialah hikmah dalam dakwah. Sebuah tema yang sangat bagus, sebuah tema yang juga sangat urgen untuk dipahami, diketahui dan disampaikan. Tema ini khamdina azzakumullah kita angkat bukan berarti sang pembicara yang paling hikmah dalam dakwahnya, bukan berarti panitia daurahnya adalah panitia yang paling hikmah dalam penyelenggaraannya, bukan pula tempat daurahnya tempat yang paling hikmah dalam perkara dakwah. Tapi tema ini kita angkat barakallahu fikum, tujuan utamanya ialah untuk al-muhasabah, untuk mengevaluasi apa yang selama ini kita dakwahkan, mengevaluasi dakwah yang sudah kita upayakan, kita lakukan selama ini. Sudahkah dakwah kita sesuai dengan hikmah dakwah? Sudahkah upaya-upaya kita, langkah-langkah kita sesuai dengan hikmah dakwah? Sebab kata-kata hikmah dalam dakwah itu merupakan kata-kata yang sangat syar'i, menggambarkan sebuah dakwah yang penuh dengan ilmu, sebuah dakwah yang penuh dengan rahmah, sebuah dakwah yang betul-betul di atas bimbingan para anbiya wal mursalin, bimbingan para salafun salihin dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Sehingga tujuan utamanya adalah al-muhasabah. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga diberi taufik, beri hidayah, bisa menyampaikan sebatas ilmu yang kita miliki, gambaran hikmah dalam perkara dakwah, lalu kita berupaya sekuat tenaga bisa mewujudkannya dalam dakwah kita selama ini. Ketika ada pada dakwah kita, maka kita bertahmid memuji Allah Azza wa Jalla, bersyukur kepadanya dan semoga istiqamah di atasnya. Namun ketika ada perkara-perkara yang dipandang kurang hikmah dalam perkara dakwah, maka sesegera mungkin kita memperbaiki diri, memperbaiki langkah kita, memperbaiki upaya-upaya kita, memperbaiki dakwah kita, supaya dakwah kita dakwah yang sahihah, dakwah yang benar, dakwah yang dinilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dan dakwah yang lurus. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah a'azzakumullah, tema ini mengharuskan kita untuk mengkaji beberapa hal. Yang pertama ialah mafhumul hikmah, pemahaman tentang kata-kata hikmah. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan kita sebutkan secara panjang dan lebar, dikarenakan sangat penting untuk kita ketahui dan kita wujudkan dalam dakwah kita sehari-hari. Mabahir hikmah dalam perkara dakwah. Sebab cukup panjang bentuk-bentuknya, gambaran-gambarannya, dan perlu penjabaran-penjabaran seperlunya supaya lebih jelas dan lebih gamblang makna hikmah dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Adapun yang pertama ialah tentang mafhumul hikmah. Mafhum hikmah, lafadz hikmah. Lafadz hikmah yang merupakan lafadzun Arabi, lafadz mendakwahkan, berdakwah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Juga yang di Al-Baqarah, Salafuna Saleh memaknakan kata dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menjelaskan tentang makna hikmah fil Quran. Kata beliau, ammal hikmatu fil Qurani fahiya ma'rifatul haqqi wa qawluhu wal 'amalu bihi. Adapun hikmah dalam Al-Quran, maka maknanya ialah ma'rifatul haq, mengenali, mengetahui kebenaran, wa qawluhu, menyuarakan kebenaran, wal 'amalu bihi, dan mengamalkan kebenaran. Ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa juz yang kedua halaman 45. Al-Syeikh Al-Allamah Al-Syeikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, beliau menjelaskan ketika menerangkan makna hikmah, beliau mengatakan wahiyal maqalul wadih al-musibu lilhaq min al-ayati wal ahadith. Al-hikmah ialah ucapan yang wadih, penjelasan yang gamblang sesuai dengan kebenaran berupa ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam risalah beliau Fadlul Da'wah di halaman yang ke-22. Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, dalam kitab beliau As-Sahwah Al-Islamiyah Bawabit atau Jihad di halaman yang ke-35, ketika menjelaskan tentang An-Nahl 125 di atas tentang masalah hikmah, beliau mengatakan innal hikmata itqanul umuri wa ihkamuha bi an tunzalal umuru manazilaha wa tuda'a fi mawadhi'iha. Hikmah itu maknanya adalah itqanul umur wa ihkamuha, memungkinkan, membenarkan supaya dia benar, supaya dia tepat, dengan cara mendudukkan segala sesuatu pada posisinya, meletakkan segala sesuatu di tempatnya masing-masing. Itu yang namanya hikmah. Dia tepat, dia benar, dia tepat, dia benar, dan ditempatkan di tempatnya masing-masing, ditaruh di posisinya masing-masing. Itu yang namanya hikmah. Dari keterangan-keterangan di atas barakallahu fikum, maka yang namanya hikmah itu ialah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Madarijus Salikin juz yang kedua beliau membuat sebuah ibarah, sebuah takbir yang pas menggambarkan tentang makna hikmah. Kata beliau rahimahullah, fal hikmatu idzan, fal hikmatu idzan fi'lu ma yanbaghi ala alwajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Ya, maka hikmah kalau begitu, hikmah ialah fi'lu ma yanbaghi, melakukan segala sesuatu yang semestinya, melakukan segala sesuatu yang semestinya, alal wajhi alladhi yanbaghi, dengan cara-cara, sisi-sisi yang semestinya juga, fil waqti alladhi yanbaghi, pada waktu-waktu yang semestinya juga. Ini ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, sebuah ibarah yang begitu pas, yang begitu mantap, yang menggambarkan kepada kita tentang makna hikmah, makna hikmah terutama dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Di situ ada tiga perkara. Yang pertama ialah fi'lul ladzi yama fi'lu ma yanbaghi, melakukan sesuatu semestinya. Kata-kata semestinya ialah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan Al-Haq. Tindakan-tindakannya, upaya-upayanya benar, sesuai dengan Al-Haq, sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini tindakannya. Kemudian yang kedua, cara melakukannya. Ya, cara melakukannya juga pas, sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah, semestinya demikian. Kemudian waktu melakukannya, sikonnya pas, sikonnya pas, situasi, kondisinya, timingnya tepat, sesuai dengan bimbingan Al-Kitab was-Sunnah. Itu namanya hikmah. Kalau yang diupayakan batil, itu bukan namanya hikmah. Nah, yep. Perbuatannya hak, tapi cara melakukannya salah, enggak sesuai dengan bimbingan Islam, bukan namanya hikmah. Perbuatannya betul, cara melakukannya tepat, timingnya enggak cocok, timingnya kurang pas, bukan namanya hikmah. Situasi, kondisinya enggak dia perhatikan, itu bukan namanya hikmah. Harus terpenuhi tiga-tiganya. Perbuatannya benar, caranya benar, sikon dan timingnya pas, tepat. Barakallahu fikum. Itulah yang namanya hikmah. Barakallahu fikum. Maka kalau yang kita bicarakan sekarang ini ialah hikmah dalam dakwah, berarti dakwahnya harus hak. Cara berdakwahnya harus hak. Timingnya, sikon dalam dakwahnya juga harus tepat. Juga harus tepat. Dari sini ikhwan bin a'azakumullah, kita bisa menyuarakan dengan tegas satu-satunya dakwah yang dikatakan dakwah bil hikmah hanya dakwatul Islam. Enggak ada lagi yang lain. Semua dakwah, dakwah selain Islam bila hikmah. dakwahnya kaum orang-orang kafirin, dakwahnya kaum musyrikin, dakwah-dakwah yang lain dari kalangan non-muslim, dakwahnya orang-orang liberal, orang-orang sekuler, dan yang lain-lainnya, bila hikmah. Kenapa demikian? Sebab dakwahnya tidak di atas al-haq. Kamu katakan da'wat kufriyah, da'wat kufriyah, dakwah-dakwah kufur, boleh, dikarenakan pelakunya orang kafir. Kamu katakan da'wat bila hikmah, silahkan. Dakwah tambah hikmah juga boleh, dikarenakan tidak sesuai dengan makna hikmah yang dimaksud. Kemudian dari semua dakwah-dakwah yang ada di kalangan kaum muslimin, kita bisa dengan tegas menyatakan satu-satunya dakwah bil hikmah hanya dakwah salafiyah. Dakwatus sunnah, dakwatul haq, dakwahnya para anbiya wal mursalin, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya salafun salihin, dakwahnya para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, dan siapa saja yang mengikuti langkah mereka ila yaumiddin. Dikarenakan inilah satu-satunya dakwah yang hak. Yang lainnya kita katakan da'awat munharifah, dakwah-dakwah yang menyimpang, bisa dibahasakan dengan da'awatun hizbiyah, dakwah-dakwah hizbiyah, apapun namanya, dikarenakan bertentangan dengan dakwatul haq. Bisa kamu katakan da'awat bila hikmah, dakwah-dakwah dengan tanpa hikmah, sebab tidak di atas kebenaran. Penyimpangan jauh dekatnya, besar kecilnya tergantung kadarnya masing-masing. Ada yang sangat jauh, ada yang sedang jauhnya, ada yang agak dekat sedikit, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang kecil. Tapi semua dikatakan bila hikmah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Yang menjadi pembahasan rinci dan detail itu pada poin kedua dan poin yang ketiga. Bisa jadi prinsip dakwahnya itu dakwatus sunnah, dakwatul haq, dakwah salafiyah. Tetapi bisa menjadi sebuah dakwah yang tanpa hikmah ketika poin kedua dan poin ketiganya tidak diperhatikan. Poin keduanya Pak Ikhwan, menyampaikan dakwahnya pun juga dengan cara-cara yang tepat. Mungkin saja dia dakwah ahlus sunnah, dakwah salafiyah, dakwah yang mengibarkan dakwah ahlus sunnah, dakwah salafiyah, tapi ketika cara-caranya tidak tepat, maka masuk dalam kerangka dakwah bila hikmah, dakwah dengan tanpa hikmah. Bisa jadi sampai pada tingkatan penyimpangan-penyimpangan masuk dalam lingkaran dakwah hizbiyah munharifah, atau masih di antara dakwah salafiyah tetapi dia dakwatun mufsidah, dakwah yang merusak, dakwah yang mencoreng-moreng nama baiknya dakwah salafiyah, dikarenakan kurang hikmah. Bukan karena prinsip dakwahnya yang menyimpang, tapi dikarenakan cara-cara dakwahnya yang tidak tepat. Barakallahu fikum. Bisa jadi prinsipnya dakwatul haq, dakwatul sunnah, dakwatul salafiyah, dia berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan dengan cara-cara yang benar, tapi terkadang tidak perhatian dengan timingnya, dengan waktunya, dengan situasi dan kondisinya, enggak berada dengan ini semuanya, sehingga yang diharapkan bil hikmah ternyata bila hikmah, yang diharapkan muslihah membuat perbaikan ternyata mufsidah membuat kerusakan-kerusakan di tengah-tengah dakwah. Kalau yang terakhir ini kan itu di tengah-tengah dakwah sunnah, dakwah salafiyah, sehingga cukup sulit berarti ikhwan ya. Cukup sulit untuk bisa menyuguhkan sebuah dakwah bil hikmah. Ternyata bukan semata-mata harus benar prinsipnya. Lebih jauh ternyata cara-caranya harus juga tepat, namanya uslub-uslubnya harus tepat. Ternyata juga harus memperhatikan banyak hal yang mungkin di luar perhatian kita. Disuruh memperhatikan situasinya, kondisinya, timingnya, waktunya, dan lain-lain yang disebutkan oleh para ulama dalam perkara dakwah, barakallahu fiikum. Nah, al-muhim tergambar di depan kita sekarang ini, barakallahu fiikum, gambaran hikmah dalam perkara dakwah, barakallahu fiikum. Ini globalnya, adapun perinciannya, ikhwan fillah azakumullah, ialah dengan langsung menyebutkan bentuk-bentuk hikmah dalam dakwah, semuanya tidak lepas dari tiga poin tadi. Prinsip dakwahnya, uslub dakwahnya, dan memperhatikan sikon dan timing dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Sebelumnya perlu mungkin saya bacakan juga penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah untuk menggambarkan lebih lanjut, lebih luas tentang masalah hikmah fi dakwah. Disebutkan barakallahu fikum bahwasanya al-hikmah tajma'u asalib ad-da'wati jullaha, bahwasanya hikmah dalam dakwah itu mengumpulkan, mencakup semua uslub-uslub dakwah. Min wa'win wa jadalin wa quwatin wa hujjatin wa ibtali da'wal khasmi wa istidlalin wa ghairi dhalik. Baik dakwah dengan mau'idah, dakwah dengan jidal, ini pada waktunya masing-masing, dakwah dengan kuwah, dengan kekuatan, dengan hujjah, membatalkan pengakuan-pengakuan musuh-musuh dakwah, dengan istidlal, berdalil, beristimbab, dan yang lain-lainnya. Dari sinilah barakallahu fikum, hikmah itu adalah uslub dakwahnya para anbiya wal mursalin. Uslub dakwahnya para anbiya wal mursalin dikarenakan merekalah yang menerapkan semua uslub-uslub di atas. Yang menerangkan tentang uslub-uslub di atas. Maka yang namanya hikmah dalam perkara dakwah, hiya ma'rifatu ma jaa'a anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min al-kitab wa sunnah wa ma yata'allaqu bihima min ulumin syar'iyyah. Maka yang namanya hikmah harus mengenali, mengetahui apa-apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari bimbingan Al-Kitab, Sunnah, dan mengilmui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keduanya. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keduanya. Barakallahu fikum. Ini dari beliau rahimahullahu taala menegaskan bahwasanya hikmah itu semuanya ada pada manhajul anbiya wal mursalin dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dalam cara dakwah mengharuskan pelakunya, mengharuskan para dai-nya untuk mengerti ilmu. Harus memahami bimbingan ilmu kitab sunnah, memiliki ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keduanya. Dakwahnya ala ilmin. Juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menyatakan ketika menjelaskan masalah hikmah pula, beliau menyatakan fayasta'milul asalibal munasibah lil hali wal maqam. Maka seorang dai harus bisa menggunakan uslub-uslub dakwah sesuai dengan maqamnya, sesuai dengan sikonnya. Falaysa an-nasu sawa'an fil fahmi wal 'ilmi wa laysu sawa'an fi linil janib wa ghilabih wa laysu sawa'an fi tawadhu'i lil haqqi wal istikbari 'an. Umat manusia, audiens dakwah, para mad'u tidak sama dalam pemahamannya, tidak sama tentang ilmunya. Ada yang alim, ada yang jahil, ada yang yuhibbul ilm, mencintai ilmu, ada yang enggak senang dengan ilmu, macam-macam. Mereka juga tidak sama akhlaknya, ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang sumbu panjang, sumbu pendek, gampang meledak, lama meledaknya, ada yang penyabar, ada yang tidak, macam-macam. Dan para mad'u juga tidak sama terkait dengan mereka tunduk kepada al-haq ataukah mereka sombong mengingkari al-haq, macam-macam. Ada yang gampang menerima, ada yang menerima setelah diterangkan panjang lebar, ada yang mujadil, suka mendebat, ada yang sombong, ada yang enggan, macam-macam. Kata beliau, fal yasta'mil ma'a kulli syakhsin ma yunasibuh. Maka hendaknya seorang dai dia menggunakan cara-cara yang tepat bersama dengan masing-masing pihak. Dengan orang seperti ini, caranya seperti ini. Orang seperti itu, caranya seperti ini. Mendakwai orang alim, caranya seperti ini. Mendakwai orang yang jahil, caranya seperti ini. Lain lagi. Mendakwai orang yang yuhibbul ilm, mencintai ilmu, dengan cara A. Mendakwai orang yang suka ngeyel, dengan cara B. Macam-macam. Maka dia harus menggunakan uslub untuk masing-masing orang dan kondisinya masing-masing. Qala wa yakunu aqraba ila qabulihi wa inqiyadihi. Itu semua akan lebih mudah bagi orang tadi untuk menerima dakwahnya dan tunduk kepada dakwahnya. Beliau mengatakan fa inna hadza min ad-da'wati ila Allah bil hikmah. Maka semua tadi termasuk bagian dakwah dengan hikmah. Barakallahu fikum. Naam. Tergambar ikhwanan tina azakumullah mafhum hikmah dalam perkara dakwah. Kalau saya membayangkan begitu sulit sungguhnya ikhwan, seorang dai harus betul-betul memiliki skill yang komplit. Gitu ya. Tidak hanya dituntut untuk dakwahnya al-haq. Dia dituntut untuk mengetahui audiens dakwahnya. Lalu mendakwai masing-masingnya dengan uslub yang berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing. Barakallahu fikum. Dia harus paham betul situasi, kondisi, makom, waktu dakwahnya. Sehingga dia menyampaikan dakwahnya sesuai dengan makomnya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan situasinya. Ila akhirnya. Sehingga berarti dakwah itu bukan asbun, asal bunyi. Dakwah itu bukan dilakukan oleh asmuni, orang yang asal bunyi. Tapi dakwah itu memerlukan sekian banyak perangkat-perangkat panjang. Barakallahu fikum. Sehingga yang tampil dalam dakwah ilallah juga bukan sembarang pihak, bukan sembarang orang. Barakallahu fikum. Orang-orang yang telah ada pada dia perangkat-perangkat tadi. Itu supaya dakwahnya rahmah, dakwahnya tenang, dakwahnya ilmiah, dakwahnya mengandung kemaslahatan, dakwah perbaikan, bukan dakwah fitnah, ila akhirih. Barakallahu fikum. Ini yang diharapkan pada hikmah fil da'wah. Ini yang akan kita kaji insyaallah ta'ala. Sekali lagi harapannya supaya masing-masing kita evaluasi diri, muhasabah, dan mewujudkan sekuat tenaga dakwah dia betul-betul dakwah bil hikmah, memiliki hikmah dalam dakwahnya. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, pembahasan inti. Langsung dimainkan intinya ya Pak, dikarenakan panjang yang ingin diutarakan, yaitu mawahiru dakwah, bentuk-bentuk hikmah dalam cara dakwah. Yang pertama dan yang paling utama ialah dakwahnya harus dibangun di atas Alkitab wassunnah dengan pemahaman salaful ummah pada semua sisi-sisi dakwahnya. Ini asas yang sangat mendasar pada dakwatul haq, dakwatul sunnah, dakwah salafiyah. Ciri khasnya ahlu sunnah. Ciri khasnya ahlu sunnah. Dakwahnya dibangun di atas bimbingan Alkitab was sunnah, di atas pemahaman salaful ummah dalam semua sisi-sisi dakwahnya. Yang pertama terkait dengan dai-nya. Dai-nya adalah seseorang yang benar manhajnya. Manhajnya, akidahnya, dakwahnya manhaj Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dai-nya dai sunni. Dai-nya dai sunni. Barakallahu fikum. Adapun dai-dai yang tidak sesuai dengan sunnah, maka dinyatakan dakwahnya bila hikmah. Dai-dai yang tidak di atas Alkitab was sunnah dimasukkan dalam kerangka du'atul dhalal. Dai-dai yang mengajak orang kepada kesesatan. Dalam hadis disebut dengan du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai di atas pintu-pintu jahannam. Man ajabahum qadhafuhu ilaiha. Siapa saja yang mengijabai dai-dai tadi, maka mereka akan menjerembabkan dia, memasukkan dia ke dalam neraka tadi. Jadi ada dua macam dai. Ada du'atul haq, du'atul sunnah. Ada du'atul batil, du'atul bid'ah wa dhalalah. Dikatakan hikmah dakwahnya kalau dai-nya dai sunnah. Dikatakan bila hikmah dengan tambah hikmah kalau dai-nya bukan dai sunnah. Ingat, ini kaidah, bukan klaim. Orang kata kalau mendengar gini-gini dikiranya main klaim. Wah, berarti semuanya sesat, dia atau yang benar. Gagal paham. Atau memang enggak punya pemahaman sama sekali. Atau jangan-jangan pemahamannya malang. Tahu malang ya? Miring gitu ya. Ini kaidah. Kita diminta untuk menyesuaikan dengan prinsip tadi. Mari bersama-sama kita menjadi para dai-dai sunnah. Jangan menjadi dai-dai bid'ah. Dakwah kamu dikatakan dakwah hikmah ketika dai-nya dai-dai di atas sunnah. Barakallahu fikum. Itu kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya sangat-sangat mengkhawatirkan para AMA, para imatul mudhillin menimpa umatnya. Beliau mengatakan dalam sabdanya dari hadis Thauban radhiyallahu ta'ala anhu arda, hadis yang tawil cukup panjang, dalam petikannya Rasul mengatakan akhwafu ma khafu alaikum al-a'immatul mudhillin, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian ialah para imam-imam penyesat umat. A'immah meliputi orang yang dikatakan alim, alim-alim, da'i-da'i penyesat umat. Dikatakan juga penguasa-penguasa penyesat umat. Bisa ulama, bisa umara, bisa muluk, raja-raja penyesat umat. Tapi yang paling pertama kali disebutkan a'immatul mudhillin, itu tokoh-tokoh penyesat umat. Berarti memang ada di tengah-tengah umat ini para penyesat. Dia sebagai da'i, dia sebagai juru dakwah, dia sebagai alim, dikatakan alim, tapi dikatakan mudhillun, penyesat umat. Ini semua dakwahnya menyimpang, bukan dakwah hikmah. Yang dakwah hikmah, kalau da'inya di atas sunnah, maka evaluasinya, sudahkah kita di atas sunnah? Sudahkah manhaj kita di atas sunnah? Sudahkah akidah kita di atas sunnah? Sudahkah ibadah kita, muamalah kita, akhlakiyah kita di atas sunnah? Sudahkah dakwah yang kita upayakan selama ini di atas sunnah? Evaluasi. Sudah, alhamdulillah. Belum, segera menuju kepada sunnah Rasul SAW. Yang kedua, pada uslub dakwahnya. Uslub-uslub dakwahnya juga harus dengan bimbingan Quran dan sunnah. Uslubnya harus di atas minhajun nubuwah. Bagaimana para anbiya wal mursalin dalam berdakwah? Bagaimana uslub mereka? Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah? Bagaimana uslubnya beliau? Bagaimana salafun salihin, salafun saleh dalam berdakwah? Bagaimana uslub mereka dalam berdakwah? Contoh itu. Nanti akan dirinci insyaallah. Yang kita tekankan adalah uslubnya harus dengan bimbingan Alkitab Sunnah. Barakallahu fikum. Ketika tidak sesuai dengan bimbingan ini, maka dakwahnya dikatakan menyimpang. Namanya al-asalib munharifah fi dakwah. Uslub-uslubnya menyimpang dalam cara dakwah. Bila hikmah, dengan tambah hikmah. Yang dengan hikmah ketika uslubnya sesuai dengan uslub nabawi. Uslub yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Al-asalib. Yang ketiga, meliputi al-wasail, wasilah-wasilah dakwahnya, sarana prasarana dakwahnya harus sesuai dengan bimbingan Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Bagaimana wasilah-wasilah yang dipakai Rasul dalam berdakwah? Bagaimana wasilah-wasilah yang dipakai salafun salihun dalam perkara dakwah? Apa saja wasilahnya? Kerjakan. Maka di sini tidak bisa melakukan inovasi-inovasi dalam dakwah yang melanggar syariat. Para dai, para duat, para alim ulama, nah, para tokoh-tokoh agama tidak diizinkan untuk membuat inovasi baru dalam perkara dakwah yang melanggar syariat. Dia hanya bisa mengembangkan sesuatu yang sudah ada contoh syariatnya sesuai dengan perkembangan zamannya, tapi tidak membuat perkara baru. Wasilah dakwahnya juga sesuai dengan kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah, tauqifiyah. Yang kita tekankan adalah sesuai dengan Quran dan sunnahnya. Da'inya, uslub dakwahnya, wasilah dakwahnya. Baik. Kemudian yang keempat, muatan-muatan dakwahnya. Tayyib, muatan-muatan dakwahnya, apa yang dia sampaikan kepada umat adalah ulum syar'iyah, ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu din, ilmu-ilmu yang bersumber dari Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ketika dia menyampaikan bab akidah, akidahnya dengan prinsip ini. Dia menyampaikan masalah fiqih, ahkam syariah dengan prinsip ini. Dia menyampaikan masalah ibadah, ibadah dengan prinsip ini. Dia membahas masalah akhlak, masalah adab, masalah muamalah, prinsip ini. Dia membahas masalah jual beli, prinsip ini. Semua muatan-muatan dakwahnya, tema-tema dakwahnya, materi-materi dakwahnya harus dari ilmu syariat dengan bimbingan Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ketika yang dia sampaikan itu melenceng dari ilmu syariat, maka dia dinyatakan dakwah ilal batil, mendakwahkan perkara kebatilan, mendakwahkan perkara penyimpangan, mendakwahkan perkara kesesatan tanpa hikmah. Mending ini ya. Paham ya? Itu terkait dengan muatan-muatannya. Sehingga semua sisi-sisi dakwahnya itu harus dengan Alkitab As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Ini ciri khasnya Al-Sunnah. Ciri khasnya dakwah As-Sunnah, dakwah Salafiyah, barakallahu fikum. Ayat wa ahadith yang menjelaskan tentang ini semua begitu masyhur, begitu ma'ruf di kalangan kita semua, barakallahu fikum. Ayat hadis yang mengharuskan kita kembali kepada bimbingan kitab sudah dengan pemahaman salaful ummah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di antaranya yang disebutkan di dalam surah Ali Imran, Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dalam keadaan bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Dan jangan berpecah belah. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Perintah i'tisam dengan tali Allah. Tali Allah, Quran, Sunnah, Tauhid, Islam, semua mana yang sama barakallahu fikum. Perintah untuk i'tisam bisunnah. Ini dalam semua hal. Juga dimasukkan di dalamnya ialah i'tisam bisunnah dalam perkara dakwah ila Allah. Barakallahu fikum. Naam. Ini adalah keistimewaan dakwah salafiyah, keistimewaan manhaj salaf dan yang berkaitan dengannya. Barakallahu fikum. Wadah insyaallah ya. Wadah. Di sini ada sebuah kaidah umum. Sebuah kaidah umum disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Dar'u Ta'arudul Aql wa Naql, juz yang pertama halaman 234. Kaidahnya adalah Kullu man da'a ila shay'in min ad-din bila aslin min al-kitabi was-sunnah faqad da'a ila bid'atin wa dhalalah. Kullu man da'a ila syai'in minad dini bila aslin minal kitabi was sunnah faqad da'a ila bid'atin wa dalalah. Siapa saja, man di sini umum ya, namanya man apa ini, man mausul, man istifham, man syarat, siapa saja. Mausul ya. Yang betul aja. Al-muhim man umum ikhwan. Siapa saja yang mendakwahkan sesuatu dari agama ini dengan tanpa landasan Quran dan Sunnah, maka sungguh dia telah mendakwahkan kebid'ahan dan kesesatan. Gamblang ya. Siapa saja yang mendakwahkan sesuatu dari agama ini dengan tanpa pondasi, dengan tanpa prinsip, dengan tanpa landasan Quran dan Sunnah, maka sungguh dia telah mendakwakan kebid'ahan dan kesesatan. Sehingga ada hanya dakwatu sunnah dan dakwatu bolalah. Maka kita harus berupaya masuk dalam kerangka dakwatu sunnah. Kalau tidak, dimasukkan dalam dakwatu bolalah. Pada umumnya, warahmatullahi. Beliau juga membahasakan dengan bahasa yang lain. Kullu ma khalafan nususa fahuwa bid'atun bil-ittifaq. Segala sesuatu yang bertentangan dengan nas-nas dalil, maka dia dikatakan bid'ah dengan kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Cukup jelas. Beliau juga menyampaikan sebuah pernyataan, masih ucapan Syekh Utsaimin bin Taimiyah rahimahullahu taala pada kitab beliau yang disebutkan tadi, Dar'u Ta'adul Aqli wan Naql. Beliau menyatakan, wa amma idza kana al insanu fi maqami ad-da'wati li ghairihi wal bayani lahu wa fi maqami an-nazar aidha فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْتَصِمَ أَيْضًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَيَدْعُو إِلَى ذَلِكَ. Apabila seorang insan, adapun apabila seorang insan itu pada makomnya mendakwahi orang lain dan menjelaskan kepada orang lain, atau pada makom nabar, makom dia mencermati sesuatu, maka wajib atas dia untuk beriktisam, berpegang teguh dengan Al-Kitab Was-Sunnah, dan wajib bagi dia mendakwahkan Al-Kitab Was-Sunnah. Ini dalam kitab yang sama, Dar'u Ta'arubil Aqli wan Naql, juz yang pertama di halaman 235. Barakallahu fikum. Naam ikhwan, qaidah muhimmah dalam perkara seperti ini. Ini prinsip mendasar. Dakwah sunnah tidak menerima kecuali dari Al-Kitab Was-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Wallah insyaAllah ya. Wallah. Ketika ada sebuah dakwah dibangun di atas akal semata, bid'ah munharifah, dikatakan sebagai dakwah yang menyimpang. Ini dakwahnya ahli filsafat, ahli kalam, dan yang lain-lainnya. Ketika dakwahnya dibangun di atas dasar naluri, perasaan, mimpi-mimpi, dan yang lain-lainnya, dongeng-dongeng, ini dakwahnya kaum sufiyah, dakwah yang menyimpang bila hikmah. Mafhum? Ketika dakwahnya dibangun di atas apapun dari perkara-perkara yang lainnya di luar Al-Kitab Was-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, maka dikatakan dakwatu dhalalah, dakwah yang menyesatkan. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya. Dipahami. Ini namanya hikmah. Ketika dakwah kita dengan bimbingan seperti ini, maka dakwah kita dikatakan hikmah. Itu namanya isabatul haq. Isabatul haq qawlan wahala. Semua pernyataan, kondisi dakwah kita selalu menepati kebenaran. Itulah hikmah dalam perkara dakwah. Masya Allah. Yang kedua, di antara bentuk hikmah dalam perkara dakwah, yang kedua barakallahu fikum ialah ad-da'watu ilallahi ala ilmin wa basirah. berdakwah kepada Allah di atas ilmu dan basirah. Itu hikmah dalam perkara dakwah. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fal ilmu huwa asasud da'wah wa madatud da'wah wa la yumkinu abadan lidakwatin an tatimma 'ala alwajhi alladhi yardahu Allah azza wa jalla illa idza kanat mabniyatan 'ala al-'ilmi. Ilmu itu asas dakwah. Ilmu itu materi utama dalam dakwah. Tidak mungkin abadan, selama-lamanya, tidak mungkin ada sebuah dakwah yang sempurna sesuai dengan yang Allah ridhai kecuali ketika dia dibangun di atas dasar ilmu. Asas, ya ikhwan. Ilmu apa ini? Ilmu syariat, ya ikhwan. Dibangun di atas dasar ilmu. Belum mengatakan lagi setelah itu. Kullu da'watin bila ilmin fa innaha la budda an yakuna fiha inhirafun wa dhalal. Semua dakwah dengan tanpa ilmu, maka dia pasti dan pasti terjadi padanya penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Walihada hadar Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadzal amr indama yuqbadul ulama fala yabqa illa ruwasa juhal yuftuna bighairi ilmin fayadhilluna wa yudhillun. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan warning, memberikan peringatan dari perkara satu ini, ketika para ulama dicabut nyawanya, ketika para ulama telah wafat dan tidak tersisa kecuali para tokoh-tokoh yang jahil, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, akhirnya mereka menyesatkan dan sesat. Barakallahu fikum. Hadis dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Maka ilmu itu asasnya dakwah. Dakwah kita dikatakan dakwah bil hikmah ketika dibangun di atas ilmu dan basirah. Tanpa ilmu maka dakwahnya rusak, merusak, sesat, menyesatkan, itu pasti. Sedikit banyak tergantung bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dalil untuk bab ini ialah ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Artinya katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inilah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Ala basiratin. Rasul berdakwah di atas basirah. Umat beliau, para pengikutnya beliau dari umatnya kaum muslimin berdakwah. Dakwahnya juga ala basiratin, di atas basirah. Kalau tidak, maka berarti menyimpang dari minhajin nubuah. Barakallahu fikum. Dalam tafsirnya yang kena bina azakumullah, yang namanya basirah adalah al-ilmu wal-huda. Di atas ilmu, di atas bimbingan-bimbingan ilmu. Al-ilmu. Barakallahu fikum. Al-ilmu, ya ikhwan. Fa-ad-da'watu biduni ilmin, kata beliau Syekh Ibn Utsaimin, fa innaha da'watun ala jahlin wa da'watu ala jahli dararuha akbar min naf'iha. Dakwah dengan tanpa ilmu maka dia dikatakan dakwah di atas kejahilan, sementara dakwah di atas kejahilan madaratnya lebih besar daripada kemanfaatannya. Barakallahu fikum. Sehingga harus dengan dasar ilmu. Ala ilmin ala basiratin, dengan dasar ayat ini. Yang ini akan kita perpanjang. Sebab Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, menjabarkan ayat ini. Disebutkan dalam kitab beliau As-Sahwa Al-Islamiyah bahwa betul atau jihad, dicetakannya punya saya ini, kan? Cetakan tahun 1993. 1414 Hijriah. Kalau 93 sekarang 2017 berarti berapa ya, Pak? 24 tahun yang lalu. Ya. Masyaallah. Nama ya, Pak. Ketika beliau menerangkan ayat ini, beliau menjabarkan. Ya, dijabarkan supaya dengan bimbingannya para ulama kita, bimbingannya para masyayikh al-kibar. Beliau mengatakan wa ta'ammal ayyuhad da'i. Ayyuhad da'iyatu lillah qaulallahi ta'ala ala basiratin ay ala basiratin fi thalathati umur. Perhatikan baik-baik wahai para da'i, da'i ilallah. Firman Allah di atas. Allah mengatakan di atas basirah, ala basirah. Maksudnya adalah ala basiratin fi thalathati umur. Di atas basirah pada tiga perkara. Ini harus diperhatikan oleh para da'i. Disampaikan untuk evaluasi, untuk muhasabah. Kita sudah komplit apa belum basirahnya ini? Kalau sudah, alhamdulillah, pertahankan, sempurnakan. Kalau belum, wujudkan. Kalau tidak bisa, mundur teratur. Urusan dakwah ada aturan mainnya, ada ketentuan-ketentuannya. Yang enggak sesuai dengan ketentuan, mbok tahu diri, mbok mundur teratur. Ambil pena, ambil pensil, ambil buku tulis, ngaji yang baik, belajar kembali, wujudkan sifat-sifat yang ada, terpenuhi, baru kemudian lanjut dalam dunia dakwah. Barakallahu fikum. Evaluasi. Ingat, bukan mengklaim. Jangan dikira yang berbicara sudah semuanya. Evaluasi. Nanti kalau belum dan belum jangkep, nanti sementara mundur dulu ya, Ikhwan. Gitu ya. Evaluasi. Barakallahu fikum. Kok yang ngomong ini ternyata Ustaz belum jangkep, ya sudah, mundur dulu sementara pensiun. Dari dakwah dilengkapi, disempurnakan, nanti maju kembali. Barakallahu fikum. Tahu diri. Barakallahu fikum. Tiga kata beliau. Yang pertama ialah ayyakuna ala basiratin fima yad'u ilaihi. Dia harus di atas basirah pada apa yang dia dakwahkan. Di atas ilmu pada apa yang dia sampaikan. Kata beliau, bi ayyakuna aliman bil hukmi syar'i alladhi yad'u ilaih. Sang da'i harus alim, harus memiliki ilmu tentang hukum-hukum syariat, tentang apa yang dia dakwahkan. Da'inya harus punya ilmu yang dia dakwahkan juga dengan dasar ilmu Quran dan Sunnah, ilmu syariat. Barakallahu fikum. Berarti poin pertama ini, ikhwan fillah azzakumullah, menjelaskan kepada kita tentang sifatud da'iyah. Sifat-sifat, kriteria-kriteria sang da'i. Da'i ada kriterianya, ada sifat-sifatnya, supaya dia di atas basirah pada apa yang dia dakwahkan. Yang pertama, al-ilmu. Dia harus punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu syariat, Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf. Pertanyaannya adalah, sebanyak apa ilmunya? Sebanyak apa ilmunya? Jawabannya, minimalnya sebatas apa yang dia sampaikan. Ketika menyampaikan sesuatu, ini harus dia ketahui ilmu dan seluk-beluk ilmunya. Berarti tergantung skalanya masing-masing. Itu makna satunya Rasulullah SAW, balighu anni walau ayatan. Sampaikan dari aku, itu ilmunya dari Rasulullah ya, dari sunnah. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Ketika Anda menyampaikan satu ayat, harus punya ilmu syariat tentang ayat di atas. Anda menyampaikan sebuah sunnah, hadisnya Rasul, harus punya ilmu syariat tentang hadis di atas. Anda menyampaikan sebuah tema, materi, harus punya ilmu syariat tentang tema di atas. Itu minimal. Itu minimal. Basiratun fima yad'u ilai. Jadi ketika berbicara itu ilmiah. Tidak menggunakan yang lain-lainnya. Ilmiah. Ilmu itu ayat, hadis, keterangan ulama. Ayat, hadis, keterangan para ulama dengan benar. Skalanya masing-masing. Kalau skalanya skala kecil, itu minimalnya itu. Tapi kalau sudah dia itu berdakwah dengan skala lebih luas lagi, sudah mulai mendakwai banyak pihak, naik regional, naik nasional, luas internasional, dai internasional, maka dia harus menguasai semua bidang-bidang ilmu agama. Barakallahu fikum. Usulul ilmi wa sigharuha qabla kibariha. Dia harus tahu ilmu-ilmu pondasinya. Pondasi-pondasi ilmu, akidah. Harus tahu usul akidah, masalah manhajiyah, usul manhaj, usul sunnah, harus memiliki usul ilmu dasar terkait dengan masalah ayat, Quran, tafsir, hadis, fiqih dan yang lain-lainnya. Menguasai ilmu tadi barakallahu fikum. Dikarenakan dia akan menghadapi sekian banyak orang, sekian banyak jenis manusia, dia akan menghadapi sekian banyak masyakil, masyakil yang disampaikan mad'u-mad'unya kepada dia dalam semua bidang, dalam semua hal. Karena macam-macam mad'unya. Antum menyampaikan tema masalah syukur nikmat yang datang fuqara masakin. Ustaz, temanya antum syukur nikmat Ustaz. Kitanya orang fuqara wal masakin Ustaz. Mau menyampaikan problem Ustaz. Problem apa ini? Kehidupan. Pembahasan tentang masalah syukur, tapi pertanyaannya masalah sabar. Pembahasan masalah sabar menghadapi musibah-musibah yang ada, yang datang orang yang konsultasi semuanya. Ustaz, anak saya. Ustaz, istri pertamaku. Istriku, masyaallah. Emang ada yang pertama, ada yang kedua ya? Masyaallah. Ustaz, orang tuaku. Ustaz gimana? Ustaz bagaimana? Antum hanya menyampaikan bab sabar. Pertanyaannya sak gudang. Itu ketika menghadapi banyak orang, dia harus mengerti al-ulum asy-syar'iyyah. Sesuai dengan skala dakwahnya, harus memiliki ilmu yang sepadan. Al-alim. Dalam misalnya al-ilm. Namanya al-basirah, di atas ilmu. Al-ilm ya. Ditambahkan lagi ikhwan fillah azzakumullah. Ditambahkan lagi di sini si Ibnu Utsaimin menyebutkan satu poin. Ilmu yang harus ada pada sang dai. Yang berikutnya lagi, sifatnya para dai barakallahu fikum, sebentar ikhwan, tadi masalah ilmu baik. Dia memiliki ilmu syar'i, betul. Memiliki ilmu tentang apa yang dia utarakan, betul. Penambahan berikutnya nanti akan disampaikan pada poin-poin yang lainnya. Dia juga harus memiliki ilmu terkait dengan kondisi mad'unya, memiliki ilmu terkait dengan kaifiat dakwahnya, memiliki ilmu terkait dengan wasilah dakwah dan yang berkaitan dengannya. Yang ini disendirikan dalam pembahasan poin 2 dan 3 dari pembahasan basirah. Karena Syekh Utsaimin membawakan lebih rinci tentang masalah itu. Sehingga fokus terkait dengan ilmu, memiliki ilmu syar'i. Memiliki ilmu syar'i tentang apa yang dia dakwahkan sesuai dengan skala dakwahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Naam. Wadih. Baik, ikhwan. Sifat yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang da'i ialah ikhlasun niyati fi da'watih. Mengikhlaskan niat dalam dakwahnya. Mengikhlaskan niat dalam dakwahnya. Dakwah itu adalah ibadah. Bahkan termasuk ibadah yang paling afdal. Dikarenakan para dai-nya dikatakan sebagai orang yang paling bagus ucapannya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Yang namanya ibadah diterima oleh Allah Azza wa Jalla ketika dikerjakan dengan keikhlasan. Yang kedua, mutaba'ah, sesuai dengan sunnah. Yang ini akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Basirah pada kaifiat dakwah, usul dakwah itu terkait ala sunnah. Yang sekarang ini adalah keikhlasan. Ibadah dakwah adalah ibadah. Ibadah harus ikhlas. Semua bentuk ibadah wajib ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum termasuk perkara yang sangat urgen, yang sangat mendasar yang harus ada pada para dai. Di depan saya ada sebuah risalah dengan judul Ususu Manhajis Salaf fi Da'wati ila Allah karya Fawaz As-Suhaimi. Ini kitab ditakdim oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, ditakdim oleh Syekh Ubad Al-Jabiri hafizahullah, ditakdim oleh Syekh Saleh Al-Hudaifi, pengajar di Masjid Nabawi, sudah tua orangnya. Syekh Ali Al-Hudaifi, imam Masjid Nabawi, empat masyayikh semua adalah ahlu sunnah. Di risalah ini disebutkan penjelasan tentang para dai-nya, keikhlasan. Dikatakan di sini, inna min ahammil muhimmat fi najahid da'wah ma yatahalla bihi sahibud da'wati ila Allah min ikhlasin fi da'watihi wa bughyatin limardhati rabbih. Termasuk perkara yang paling penting, yang paling urgen untuk suksesnya sebuah dakwah ialah akhlak yang harus berhias dengannya pelaku dakwah, yaitu keikhlasan dalam dakwahnya dan dia mengharapkan ridha Rabb-nya tabaraka wa ta'ala. Dikatakan di sini, wala najaha lidda'wati ila Allah illa idza kanat lillahi qawlan wa fi'lan wa iradatan wa qasda idz da'watu ibadah. Tidak akan sukses sebuah dakwah ilallah itu kecuali kalau dakwahnya lillahi ta'ala, ucapannya, perbuatannya, niatannya, maksud dan tujuannya semuanya harus lillahi ta'ala. Sebab yang namanya dakwah adalah ibadah. Wow. Sehingga semua ayat, semua hadis yang menjelaskan tentang masalah keikhlasan dalam perkara ibadah itu dipakai untuk ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinan hunafa. Itu semua ibadah. Di dalamnya dakwah juga termasuk. Dakwah juga termasuk. Barakallahu fikum. Innamal a'malu binniyat. Semua terkait dengan niat dimasukkan dakwah juga di dalamnya. Barakallahu fikum. Al-muhim itu khulasanya semua ayat, semua hadis yang memerintahkan ikhlas dalam perkara ibadah itu sebagai dalil untuk pembahasan ikhlas dalam dakwah ilallah. Sebab barakallahu fikum, dakwah adalah ibadah. Dan perlu diingat ya kawan, keikhlasan dalam perkara dakwah ini merupakan kunci suksesnya dakwah dia, kunci pertolongan Allah untuk kaum muslimin dan da'watul muslimin, kunci izzah kemuliaan umat. Barakallahu fikum. Disebutkan wa mimma yajibu ala du'atil Islam al-ilmu bi annahu la nusrata lahum illa bil ikhlas wa la izzata lil ummati illa bi ikhlasiha wa sulukiha sirata rabbiha wa hubbiha sunnata nabiyyiha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqad ja'ala Allahu al-ikhlasa sababan fil quwwati ala al-a'da'i min al-kuffar wa sababan mujiban linusrati dinihi wa izzatil muslimin. Perkara yang wajib atas para dai-dai Islam ialah mengilmui, mengetahui. Tidak mungkin mereka mendapatkan pertolongan Allah dalam dakwah melainkan dengan keikhlasan. Tidak akan mungkin terwujud izzatul Islam, izzah, kemuliaan, kejayaan Islam wal muslimin melainkan dengan mereka mengikhlaskan langkah-langkah mereka dalam menempuh siratal mustaqim. Mereka ikhlas dalam mencintai sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan keikhlasan ini sebagai sebab kaum muslimin bisa punya kekuatan melawan musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang kafir. Keikhlasan sebagai sebab datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan sebagai sebab tercapainya izzul Islam wal muslimin. Barakallahu fikum. Ini pentingnya keikhlasan dalam cara dakwah. Barakallahu fikum. Yang paling penting yang namanya azzakumullah, apa bentuk keikhlasan dalam dakwah? Kapan orang itu dikatakan ikhlas dalam cara dakwah? Jawabannya adalah ada beberapa bentuk. Ini yang paling penting supaya tergambar pada kita semuanya dai-dai yang mukhlis. Yang pertama ialah ayyad'uwa ilallahi tabaraka wa ta'ala wa ila sabilihi wa ila al-khair alladhi amara bih. Sang dai itu berdakwah mengajak orang kembali kepada Allah. Yad'u ilallah, mengajak orang lain kembali kepada Allah. Kembali ke jalan Allah. Kembali kepada kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada dinul haq, agama yang benar. Mengajak kepada akidah sahihah, mengajak kepada manhaj yang lurus, manhaj salaf, mengajak kepada akhlak yang mulia, yang semua tadi itu diajarkan dalam Islam, mengajak berbakar kebaikan. Itu keikhlasan. Lawannya adalah dia la yad'u ila nafsihi wa la yad'u ila ra'yihi wa la yad'u ila hizbihi. Dia tidak mengajak orang kembali kepada pendapatnya pribadi. Dia tidak mengajak orang lain kembali kepada ideologinya pribadi. Tidak mengajak orang kembali kepada partainya, kelompoknya, golongannya. Tidak. Tapi mengajak orang lain kembali kepada Allah, ke jalan Allah, kembali kepada kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jal. Itu namanya mukhlis fi da'wati. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan dalam banyak ayat ketika menjelaskan tentang masalah dakwah. Mesti menggunakan kalimat ad-da'watu ilallah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Pasti menggunakan kata-kata sabili rabbik. Ud'u ila sabili rabbik. Di ayat yang lain menggunakan kalimat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dakwah itu kepada Allah, ke jalan Allah, kepada kebaikan-kebaikan yang Allah bimbingkan, yang Allah perintahkan. Itu namanya keikhlasan. bukan mengajak orang kembali kepada pikirannya, ro'yunya, pendapatnya, partainya, kelompoknya, golongannya. Bukan mendakwakan orang untuk fanatik kepada dia, fanatik kepada pondoknya, fanatik kepada yayasannya, fanatik kepada yang lain-lainnya. Tidak. Tidak ada itu semuanya. Betul-betul kepada Allah. Dengan keikhlasan inilah sang da'i tadi itu betul-betul di atas manhaj yang lurus dalam kerana dakwahnya. Dengan keikhlasan inilah sang da'i betul-betul selamat dari berbagai macam da'wat hizbiyah. Selamat dari dakwah-dakwah hizbiyah yang mengajak pelakunya kepada hizibnya masing-masing. Ini yang pertama itu. Disebutkan di sini dalam risalah usus manhaj salafid da'wati ilallah oleh Fawwaz Suhaimi. Belum ada kan sini. Wadda'iyatul mukhlis huwallazi yujannibu da'watahu lil Islam madaral inhirafil bid'iyyah allati tuharrifu ad-da'wata an manhajiha as-sahih wa huwa alladhi yasluku sabila salaf al-ummah wa yasluku fi da'watihi sabila al-mursalin wa yattabi'u tariq as-sahabati wat-tabi'in. Da'i yang ikhlas adalah da'i yang menjauhkan dakwah dia kepada Islam, menjauhkannya dari mara bahaya, madarat, penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang bisa menyelewengkan dakwah dia dari manhajnya yang sahih. Da'i yang mukhlis, dia menjauhkan dari semua hizbiyah, asabiyah, menjauhkan dakwahnya dia dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ideologi yang sesat, yang radikal, dijauhkan semuanya itu. Dia mendakwakannya kepada Allah, dakwah kepada Allah, ke jalan Allah. Dikatakan di sini, da'i yang ikhlas adalah da'i yang menempuh, yang meniti jejak langkah salafun salih. Da'i yang menempuh jalannya para anbiya wal mursalin dalam dakwahnya. Seorang da'i yang mengikuti tariqah salaf, tabi'in, sahabah, tabi'in, atba'u tabi'in dalam dakwahnya. Bahasa singkatnya, berdakwah kepada Allah, ke jalan Allah, kepada perkara kebaikan, bukan kepada kelompoknya, hizbiyahnya, asabiyahnya, ideologinya, pendapatnya pribadi. Lah, dari sini yang namanya da'i yang mukhlis betul-betul lurus akidah, lurus manhaj, lurus prinsip, lurus semuanya, dan mengajak orang kepadanya selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan hizbiyah, asabiyah, munharifah dalam perkara dakwah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Da'i yang ikhlas itu betul-betul sunni genah. Genah itu bahasa Jawa Timuran ya. Sunni yang genah, sunni yang benar. Ini yang pertama, ciri da'i itu ikhlas dan kerada Allah. Barakallahu'alaikum. Yang kedua ialah ihtisabul ajr indallah. Dia mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala semata dengan dakwahnya. Bughyatu marbati rabbih. Dia betul-betul semata-mata mengharapkan, mendambakan keridhaan Allah dengan dakwahnya. Tidak ada riya dalam dakwahnya. Tidak ada sum'ah dalam dakwahnya. Tidak dalam rangka untuk mencari kemasyhuran, ketenaran, prestise, nama baik, jabatan, tahta, harta, wanita, dan yang lain-lainnya. Tidak ada tendensi-tendensi duniawi pada dakwahnya. Barakallahu fikum. Ini orang yang ikhlas dalam dakwah. Seseorang yang dakwahnya punya niatan-niatan yang tidak beres tadi, ujung-ujungnya adalah kegagalan. Wa kullu da'watin taqumu 'ala ghairi al-ikhlas min hubbi as-sum'ah war-riya wasy-syuhrah aw talabi al-jah was-siyasah aw talabi ad-dunya wa mafatinha hariyun ay yatakhabbata ashabuha wa ay yafshala amruha. Semua dakwah ketika dibangun di atas selain keikhlasan, dakwah yang dibangun di atas cinta sum'ah, kepingin didengarkan orang lain, cinta riya, cinta kemasyhuran, dakwah yang dibangun dalam rangka mencari jabatan, kedudukan, dakwah yang dibangun untuk mencari dunia, kesenangan dunia, fitnah dunia, pasti pelakunya itu akan goncang, akan menyimpang, dan dakwah dia akan gagal. Jangan pandang pengikut. Gagal tidaknya sebuah dakwah itu dipandang dari sisi prinsipnya. Dikatakan gagal, dakwah dia menyimpang dari dakwatul anbiya'i wal mursalin. Itu namanya keikhlasan. Sehingga tujuan dia bukan cari pengikut. Tujuan dia bukan cari murid. Tujuan dia bukan cari jabatan. Bukan cari titel, gelar A, B, C, D, S, S, S, S. Banyak gitu. Tidak. Tapi dia betul-betul dengan dakwah ini mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jal. Dia beribadah kepada Allah dengan dakwah yang disampaikan. Mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jal. Mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Dan mengharapkan janji-janji akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mukhlisun fi da'watihi. Bagi dia, dakwah yang datang sampai puluhan ribu sama dengan yang datang cuma 10 ribu, dibuang nolnya, tinggal satu. Kalau nggak ada yang hadir ya gagal penyampaian dakwahnya, nggak ada yang hadir. Tapi betul-betul ikhlas. Yang hadir para pejabat, yang hadir rakyat biasa, sama saja bagi dia. Yang beda uslub penyampaiannya. Yang datang orang-orang kaya, yang datang orang-orang miskin, sama bagi dia. Nggak mikir macam-macam. Tidak ada tendensi duniawi sama sekali. Bahkan ketika sebuah dakwah itu berkembang pesat di sebuah tempat, di sebuah daerah, melalui sebabnya dia, dia tidak merasa berjasa dengan itu. Dia mengatakan itu semuanya dengan taufik Allah Azza wa Jal, dengan kehendak Allah Azza wa Jal. La bihaulina wala quwwatina wala fasahatina wala ila akhir. Itu semuanya bifadlillahi ta'ala wa taufiqih. Bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan ilmu kita, bukan dengan kemampuan kudrat kita, bukan dengan fasihnya kita berbicara. Itu semuanya dengan taufik, hidayah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lafal sering diucapkan, diulang-ulang oleh Syekh Al-Allamah Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Dalam ceramah beliau, di karya tulis beliau, kita dengarkan dari murid-muridnya beliau dan segala macamnya. Yang penting ya banyak didengarkan dari murid-murid beliau, karena saya bukan muridnya beliau. Barakallahu fikum. Ya belajar di tempatnya beliau, tapi enggak pernah ketemu sama beliau. Jadi bukan murid-muridnya beliau. Muridnya siapa kalau gitu? Muridnya Al-Hajuri sebelum menyimpang. Ada kata-kata sebelum menyimpang loh ya. Ini penting ya Ikhwan. Setelah menyimpang harus taubat dulu barakallahu fikum. Nah, hadza huwa. Ini orang yang mukhlis fi da'wati. Orang yang ikhlas dalam dakwahnya itu, siap menghadapi apapun dan kondisi bagaimanapun. Dikarenakan dia enggak punya tanggung jawab apapun. Bahkan mungkin ketika dipandang oleh sebagian pihak, Ustaz, dakwah antum di sini bahaya, Ustaz. Masuk dakwah kok bahaya sih? Iya, Ustaz. Karena antum ini bukan orang asli sini, Ustaz. Orang sini kalau dakwah harus cari yang pribumi. Harus suku Dayak, Ustaz. Harus suku Banjar, Ustaz. Ini kalau kedengaran ada suku dari Jawa, wah, mudah-mudahan masih hidup, Ustaz. ya sudah carikan saya orang Dayak. Wah, enggak boleh Ustaz. Terus gimana? Ya udah Ustaz, antum dakwah di Jawa saja Ustaz. Jangan di sini Ustaz. Siap. Baik, alhamdulillah. Saya akan dakwah di tempat yang mereka menerima dakwah saya. Dan kemudian apa ini melarang-larang orang dakwah ini? Dakwah punya siapa? Punya kamu apa? Dakwah itu punya Allah Azza wa Jalla. Terserah saya mau dakwah di mana. Loh, tujuan kamu dakwah untuk apa ini? Kepingin pujian, kepingin sanjungan, kepingin nama baik, kepingin dunia, kepingin apa? Kalau orang yang hakim fi da'watihi, ketika dikasih keterangan seperti itu dan keterangan yang pada tempatnya, dia akan nerima. Baik. Oh, enggak mengatakan Ustaz jangan dakwah. Maka jangan di sini Ustaz. Di sini enggak pas untuk orang Jawa Ustaz. Pasnya untuk orang Banjar sama orang Dayak. Terbukti. Ini contohnya gini. Absyur. Saya akan ke Jawa. Enggak punya tendensi. Sama kayak seorang mujahid yang berjihad fi sabilillah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Siap. Depan. Belakang. Tengah, samping. Logistik. Medis. Ya, saya juga punya kemampuan medis. Jadi panglima, siap. Gitu. Jadi bawahan, tambah siap. Jadi kan seterusnya. Kenapa? Tidak punya tendensi apapun dalam jihadnya, dalam dakwahnya, kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dalam di satu jalan Rasul, in kana fis saqi fa fis saq wa in kana fil muqaddimah fa fil muqaddimah. Bahkan orang yang barakallahu fikum disebutkan terkait dengan para mujahidin, orang yang kusut, masai dan segala macam enggak dikenal sama banyak orang, ketika datang bertamu ke orang lain enggak disambut, ketika mengkhidbah anak orang ditolak, ketika dia bicara enggak didengarkan, tapi ketika dia lau aqsama 'ala Allahi la abarra. Ketika dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan pasti tunaikan sumpah dia. Karena kesolehan dia bainahu wa bainallahi azza wa jalla. Hakikat al-ikhlas. Dan itu yang sulit dalam perkara dakwah ini. Keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya baya. Jangan dikira yang ngomong ini mukhlis ikhwan. Ini ngomong sambil pelan-pelan mengevaluasi ini supaya tertata niatnya dan supaya pelan-pelan menyesuaikan dengan keikhlasan dalam perkara dakwah ila Allah azza wa jalla. Allahul musta'an. Ini yang penting. Barakallahu fikum. Ikhlasun niyyah fi da'wati ila Allah. Kalau poin yang kedua ini ya, ketika tidak ada keikhlasan dalam poin-poin ini, maka dia jatuh dalam kesyirikan-kesyirikan dalam perkara ibadah. Dakwahnya riya, sum'ah, cari dunia, syirik. Mungkin syirik kecil, mungkin syirik akbar, tergantung macam-macam yang ada. Keikhlasan itu lawannya adalah kesyirikan. Ataupun yang poin yang pertama tadi terkait dengan penyimpangan-penyimpangan manhajiyah dalam perkara dakwah ilallah. Barakallahu fikum. Sehingga ahammiyatul ikhlas fi dakwati ilallah. Barakallahu fikum. Jam 11:30. Lanjut sudah. Ini mana dia ikhra. Ya apa ini? Terus salat zuhur? Terus ya? Ya apa? Tadi diumumkan sampai jam berapa? Sampai duhur atau setengah 12? Tadi diumumkan sampai jam berapa? Diumumkan sampai jam berapa? Wah kok diem ya Ikhwan. Kalau diem saya teruskan. Dikarenakan tanggung. Satu lagi lah ya Ikhwan. Sifat seorang da'i yang harus ada. Barakallahu fikum. Terus ya. Tanggung ya Ikhwan. Tanggung. Ada yang ketiga. Yaitu al-hilmu was-sabr 'ala al-adha fi sabili da'wah. Dia harus sabar. Al-hilm itu ya ikhwan ta'anni. Tidak terburu-buru bertindak dan bersikap. Penuh perhitungan dalam menghadapi gangguan-gangguan pada dakwahnya dalam dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabr, sabar. Ini yang harus disadarkan kepada segenap para da'i-da'i Allah. Berdakwah kepada Allah dengan manhaj yang sahih, dengan uslub yang sahih, dengan wasilah yang sahih, dengan semua yang sahih, itu tantangannya berat. Rintangannya banyak, beragam, berat. Orang-orang yang tidak menyukainya lebih banyak daripada yang menyukainya. Musuh-musuh dakwatul haq sangat banyak, sangat beragam. Dari kalangan orang-orang kafirnya, musyrikinya, orang yang mengaku muslim padahal dia bukan muslim, orientalisnya, liberalisnya, komunisnya, dan yang lain-lainnya itu. Dari kalangan, dari dalamnya, dari firqa-firqa yang menyimpang, yang sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang, banyak. Jumlah mereka puluhan, ratusan, ribuan. Sementara dakwatul haq cuma satu. Jangan antum bayangkan dakwah itu bertabur bunga di tengah-tengah kalian. Jangan antum membayangkan dakwah antum aplos, di aplos yang begitu mengesankan dari kalangan para madu'unya. Jangan antum bayangkan dakwah itu seperti Arab jalan di atas red carpet. Apa red carpet ya? Karpet merah, itu gambaran kehormatan gitu ya. Nah, padahal ya kayaknya mereka ya, Pak. Kalau kita karpetnya warna hijau. Apa hijau? Pasanya grand carpet. Barakallahu fikum. Jangan dikira mulus begitu, jalan di atas karpet merah, disanjung sana, sanjung sini, puja sana, puji sini, dikasih taburan bunga-bunga, kalungan begitu ya, masya Allah gitu. Jangan bermimpi. Masyakil dakwah itu banyak, yang dihadapi dalam dakwah ya beragam, musuh dakwah ya macam-macam, dari dalam, dari luar, kanan kiri depan belakang, setan yang enggak pernah mau berhenti, iblis yang enggak pernah mau berhenti. Banyak syayatin, ins wal jin. Maka wajib sabar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk punya kesabaran dan diminta sabar sebagaimana sabarnya Nabi Rasul Ulul Azmi. Fasbir kama sabara Ulul Azmi minar Rusul. Sabarlah engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah ini sebagaimana sabarnya Rasul Ulul Azmi. Barakallahu fikum. Yang punya azam yang begitu kuat. Loh, Rasul suruh sabar. Nabi yang terbaik, makhluk yang terbaik, yang di backup langsung dengan wahyu Allah Azza wa Jal, turun wahyu kepada beliau. Malaikat Jibril turun kepada beliau dengan wahyu. Allah yang membela beliau. Tapi menghadapi berbagai macam cobaan dalam dakwahnya, penderitaan, perintangan, dan segala macamnya. Terus ada membayangkan, itu kan Rasul. Kita kan bukan Rasul. Beliau yang sengsara, kita yang bahagia. Tidak. Kalau dakwahnya kamu sesuai dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia min hajun nubuwah, pasti akan menghadapi apa yang mereka hadapi. Pasti mengalami apa yang mereka alami. Jamkan baik-baik. Ini harus disadarkan kepada para duat ilallah barakallahu fikum. Yang mungkin selama ini zen-zen saja gitu ikhwan. Enak-enak saja. Enggak merasakan dan mengalami perkara-perkara yang enggak mengenakkan. Sehingga bayangan dia selama ini mulus-mulus saja, lancar-lancar saja, reyit-reyit saja kata orang jamaah. Enggak ada masalah tuh. Dakwah sana, dakwah sini bebas, enggak ada masalah, masya Allah. Siapa bilang? Penuh dengan masyakil, penuh dengan masalah, penuh dengan adza. Dan ragamnya banyak. Anda jangan membayangkan hanya semata-mata fisik. Mungkin juga fisik. Tapi yang lain cukup banyak. Yang mencemooh kamu. Kamu dikatakan dai radikal. Kamu dikatakan dai ekstrim. Kamu dikatakan sebagai mutasyaddid. Kamu dikatakan punya pemahaman A, pemahaman B, pemahaman C. Ada apa enggak ada? Banyak. Yang melecehkan kamu. Wailahirihi. Masya Allah. nama kamu dirujak di mana-mana oleh mereka. Mereka mentahzir umatnya, pengikutnya dari dakwah kamu. Banyak. Assalamualaikum. Belum lagi yang namanya rintangan-rintangan dakwah dari orang tua, dari family, dari kerabat, dari orang dalam, anak, istri dan yang lain-lainnya. Macam-macam. Banyak. Dan dalam beberapa kesempatan fisik pun juga maju. Sehingga perlu yang namanya as-sabr, as-sabr. Sabar dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat, semua hadis yang mewajibkan kita untuk bersabar itu juga berlaku padanya, sabar dalam dakwah. Sabar itu sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dakwah dimasukkan di sini. Sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang Allah tetapkan atas diri kita. Dakwah ketaatan kepada Allah. Rintangan-rintangan dakwah musibah dari Allah Azza wa Jalla. Sabar. Harus sabar ikhwan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan dalam Majmu' Fatawa juz yang ke-10 halaman 39 menjelaskan kepada kita tentang kewajiban sabar dalam semua perkara ibadah. Qala wa li hadza kana as-sabr wajiban bi ittifaqil muslimin ala ada'il wajibat wa tarkil mahdhurat wa yadkhulu fi dhalik as-sabr 'ala al-masa'ib ila akhir kalamihi rahimahullah. Oleh karena itulah sabar itu hukumnya wajib dengan kesepakatan kaum muslimin. Sabar di dalam menunaikan kewajiban. Sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan. Termasuk di dalamnya sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang ada. Wajib ittifaqil muslimin. Ayatnya banyak, bahkan disebutkan lebih dari 90 tempat dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan untuk bersabar. Lebih dari 90 tempat dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan sabar dalam Al-Qur'anul Karim. Akan digandengkan dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Sabar digandengkan dengan salat. Satu rukun Islam yang kedua. Menunjukkan betapa tinggi, betapa besar, betapa agung, betapa mulia yang namanya as-sabr tadi. Barakallahu fikum. Terutama ya ikhwan fillah jazakumullah dalam perkara dakwah ila Allah. Antum contoh, antum lihat, antum teladani. Bagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah kepada Allah. Sabarnya para anbiya, para anbiya wal mursalin dalam perkara dakwah. Antum perhatikan Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam. Nabiullah Nuh alaihi wasallam berdakwah di tengah-tengah kaumnya 1000 tahun kecuali 50. 950 tahun di tengah-tengah kaumnya berdakwah kepada Allah dan yang ikut hanya sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Sedikit yang iman kepada beliau. Selama itu durasi 9 abad setengah. Sabar dalam dakwahnya di atas al-haq, di atas tauhid, masyaallah. Dalam keadaan-keadaan yang lagi yang beriman. Kita baru berapa lama? 9 hari, 9 pekan, 9 bulan, 9 tahun, 90 tahun. Sabar mereka semua. Nabi kita Muhammad SAW begitu sabar, begitu tabah dalam berdakwah. Menghadapi berbagai macam ujian, cobaan-cobaan, siksaan, penderitaan dalam kerana dakwahnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat dakwah ke Thaqif, di Taif, di Bani Thaqif, Bani Sa'idah. Berdakwah di sana menyampaikan Islam kepada kaum Bani Thaqif. Sampai di sana tidak ada yang menyambut dakwahnya beliau. Dicemooh, dicela. Bahkan ketika beliau pulang dari sana menuju ke Mekah, yang namanya anak-anak dan perempuan-perempuan berbaris mengejek Rasul, melempar Rasul sampai beliau berdarah-darah kakinya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, itu suatu kondisi tidak pernah beliau mengalami sebuah kondisi yang betul-betul menyempitkan dada beliau kecuali itu. Disampaikan langsung kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai beliau enggak sadar sampai di sebuah tempat. Tiba-tiba beliau mendapati di atas ada malaikat. Dikatakan, wahai Muhammad, ada malakul jibal. Ini ada malaikat yang menjaga gunung, menyampaikan salam kepada kamu. Maka dikatakan sama malakul jibal, wahai Muhammad, aku diperintahkan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi perintahmu. Kalau seandainya engkau mau, aku akan angkat dua gunung yang ada ini, aku akan timpakan kepada mereka semua. Tapi Rasul menolak. Justru Nabi kita Muhammad SAW dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan, mengharapkan ada di antara mereka yang menerima dakwah Islam, yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal di atas tauhid. Beliau mengatakan, bal arju annallaha yukhriju min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari anak-anak keturunan mereka yang beribadah kepada Allah semata dengan tanpa sekutu baginya. Dicaci maki, dicemooh, dilempari batu. Yang merendahkan itu anak-anak kecil sama perempuan. Presiden besar. Dilempari batu, dilempari kayu, dilempari sandal sampai berdarah-darah. Jujur kita mengatakan kita belum mendapati yang belum dapatkan. Berarti tantangan dakwah kita belum seberapa. Maka berarti ujian dakwah bagi kita belum berat. Tapi jangan dikira tanpa ujian. Bersiap-siaplah untuk menghadapi berbagai macam cobaan, ujian, rintangan dalam cara dakwah. Kalau di tengah-tengah kita ini seringkali masalah fitnah. Diuji dengan fitnah ini, fitnah itu, fitnah A, fitnah B. Antum tabah ataukah tidak? Antum tegar ataukah tidak? Istiqomah ataukah tidak? Tetap di atas sunnah ataukah tidak? Sabar dalam keadaan. Barakallahu fiikum. As-sabr, as-sabr. Dengan sabar itulah sang dai akan bisa ta'anni. Berfikirnya itu panjang. Tidak berfikir pendek. Dengan ketabahannya, dengan kesabarannya, dia tidak akan istijjal. Tidak akan terburu-buru, tidak akan tergesa-gesa dalam mengeluarkan statement atau bertindak atau berbuat. Tidak. Dengan sabar akan muncul hilmun ta'anni. Dia akan betul-betul pertimbangannya masak. Tidak terburu-buru. Dipikir masak-masak apa yang mau dia sampaikan, apa yang mau dia kerjakan. Sabar. Ini kunci suksesnya sebuah dakwah. Dengan sabar dia akan berpikir jernih. Jauh dia berpikir. Dengan penuh kesabaran. Dan buah dan hasilnya akan dirasakan nanti barakallahu fikum. Ya, yang namanya kesabaran itu nanti akan disebutkan hasil akhirnya bersama dengan orang-orang yang bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. As-sabr ikhwan ya. Bersabarlah dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar menjaga lesan, menjaga anggota badan dari perkara-perkara yang melanggar syariat. Ta'anni betul-betul ta'anni memikirkan segala sesuatunya dengan matang, dengan tenang, penuh pertimbangan, tidak terburu-buru. Barakallahu fiikum. Dikarenakan yang namanya jalan dakwah penuh dengan berbagai macam onak dan duri, penuh dengan berbagai macam masyakil-masyakil. Barakallahu fiikum. Namanya kan sabar bukan berarti diam saja. Sabar bukan berarti pasrah saja. Tidak. Sabar itu kokoh, tabah, tegar di atas al-haq tadi. Walaupun banyak cobaan, banyak rintangan, banyak gangguan, banyak fitnah. Sabar. Dia bisa menahan lesannya. Jangan sampai mengatakan kata-kata yang melanggar syariat dalam dakwahnya. dia bisa menahan anggota badannya jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat dalam dakwah. Sabar diiringi dengan penjelasan, keterangan yang hak, dengan ilmu, dengan dalil, dan dia kokoh di atas sunnah. Itu namanya sabar. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan, ini basirah pertama. Basiratun fima yad'u ilaih. Basirah tentang apa yang dia dakwahkan berkaitan dengan para da'inya. Da'inya harus punya ilmu. Da'inya harus punya kesabaran. Barakallahu fikum. Dan da'inya harus ikhlas dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia dikatakan basir fi da'watihi. Dikatakan dia punya basirah dalam dakwahnya pada apa yang dia dakwahkan. Da'i-da'i semacam inilah yang diharapkan bisa membawa dakwah sunnah, dakwah salafiyah berkibar di mana-mana, diterima, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam berdakwah harus ada pemilihan para da'i, ada klasifikasi para da'i. Itu perkara yang harus. Tidak bisa asal orang itu berdakwah, tidak bisa asal orang itu tampil. Harus dicek, dilihat siapa yang berdakwah ini, siapa yang menyampaikan ilmu ini. Apakah dia orang yang alim, yang punya ilmunya? Apakah dia orang yang mukhlis dalam dakwahnya? Orang yang penyabar dalam dakwahnya? Punya basirah dalam dakwahnya? Ataukah tidak? Diseleksi, diselektif. Tidak asal masing-masing dakwah, pokoknya dakwah. Rusak. Lalu untuk apa? Dalam ayat, dalam hadis keterangan para ulama. Untuk apa? Dibahas panjang lebar tentang sifatul da'iyah. Sifatnya para da'i. Kalau semuanya asal dakwah dan semuanya boleh berdakwah. Lah, ikhwan, harus dengan sifatul da'iyah. Maka evaluasi. Kita termasuk yang sesuai kriteria ataukah tidak? Yang pertama, sudahkah Anda punya ilmu? Sekarang ngaca ini. Katanya gede, sudah kelihatan. Ini punya ilmu apa enggak ini? Harus tahu diri. Oh, ternyata saya masih bodoh. Saya masih enggak punya ilmu. Tahu diri, mundur teratur. Jangan masuk dalam kerangka dakwah kecuali yang Anda mampu saja. Dakwah, tapi dengan skala kecil. Jelas-jelas ada buletin bagus, kasih ke tetangganya. Dakwah. Ada majalah Masya Allah ilmiah, bagus dan sunnah, kasih kepada yang lainnya. Pas itu. Jangan melampaui batas kemampuan. Barakallahu fikum. Yang membuat rusak dakwah, yang membuat tercoreng moralnya dakwah, ketika para juhala, orang-orang jahil-jahil, yang enggak tahu diri, tampil dalam cara dakwah. Bahaya itu. Ini berbicara, yang ini statement, yang ini membuat pernyataan, yang ini mengucapkan A. Siapa mereka ini? Dikatakan ulama bukan, dikatakan duat bukan, dikatakan tulabul ilmi kok bukan, tuwailiful ilmi kok masih belum. Siapa ini? Ini yang merusak dakwah. Yang semacam mereka tidak muktabar. Jangan dianggap ucapannya, jangan dilihat itu semuanya, yang dianggap yang muktabar dalam kerana dakwahnya, dan dinasihatkan pada orang yang semacam ini untuk tahu diri. Tahu diri bagai mundur teratur. Tugas Anda ialah ambil pensil, ambil pena, ambil daftar, ngaji, belajar yang lurus, tulis semua faedah-faedah ilmiah, dikuatkan ilmiah Anda, ilmunya Anda, baru kemudian dakwah dengan kadar ilmunya masing-masing. Barakallahu fikum. Dicek niatan Anda dalam kerana dakwah ila Allah. Apa tujuan dakwah kamu selama ini? Ternyata kalau yang kamu tuju adalah urusan dunia wa ma fiha, dunia dan seisinya, harta, tahta, pujian, pengikut dan segala macamnya, mohon diperbaiki niatnya. Mohon diperbaiki niatnya. Ikhlaskan niat dalam perkara dakwah. Perbaiki niat. Belum bisa, jangan berdakwah. Di antara cara untuk supaya kamu ikhlas dalam perkara dakwah itu, ikhwan, ketika muncul itu semuanya, hentikan dakwah kamu. Jangan berdakwah. Ganti antum belajar lagi. Itu akan mematahkan ambisi. Mematahkan kesombongan. Mematahkan yang namanya ujub, bangga diri. Mematahkan hal-hal yang tinggi tadi itu. Hentikan dakwah, ngaji lagi. Kalau perlu, dengarkan ilmu dari orang yang jauh tingkatan ilmiahnya dari kamu. Itu untuk menghilangkan takaburat, tarafuat, tajaburat tadi itu. Ini kenapa ya kok seakan-akan melayang-layang begini saya ini ya. Wah, Vien, seakan terbang ke angkasa, siang ada lawan. Kok seakan-akan yang di bawahnya itu kok rendah semuanya ini. Kok mulai banyak pikiran-pikiran yang gak beres dalam kerana dakwahnya ini. Kepengen ini, kepengen ini. Ini itunya bukan pahadil Allah Azza wa Jal. Ini itunya terkait dengan kemasyhuran, ketenaran, pujian, pengikut, dunia, tahta, harta dan segala macam. Ini kok banyak setannya ya. Patahkan dirimu. Berhenti dah. Taklim di taklim kepada yang lainnya lagi. Dengarkan ceramah-ceramah ilmu-ilmu dari di bawahnya itu. Supaya antum tahu kamu itu manusia, kamu itu lemah. Tidak boleh sombong dalam dakwah, tidak boleh ujub dalam karena dakwah, harus ikhlas dalam karena dakwah. Kalau antum sanggup, insya Allah akan terjaga keikhlasan kamu. Kalau tidak sanggup, itu berarti sudah lampu merah, bahaya antum. Sudah mulai sombong, tidak mau dengarkan ceramahnya orang lain. Apa itu? Siapa yang taklim? Tidak kelasnya. Hati-hati, semuanya berbahaya. Uji kesabaran kamu. Apakah kamu sabar selama ini dalam perkara dakwah? Selama ini ngurusi yang namanya para ikhwah, tarbiyah yang ada dalam dakwah kamu. Sabarkah engkau mengurusi anakmu, mengurusi istri kamu, family kamu, keluarganya kamu, murid-murid kamu, para ikhwah-ikhwah yang ada? Sabarkah untuk menghadapi mereka? Diuji. Kalau belum perbaiki semuanya, ya, supaya antum menjadi sifat, menjadi dai-dai punya sifat-sifat yang pas sesuai dengan yang disebutkan dalam bimbingan syariat. Kalau semuanya enggak ada, tolong tahu diri, mundur teratur, jadilah pendengar setia, seorang yang muta'allim yang kembali mengkaji bimbingan kepada Allah Azza wa Jal. Bukan bagian anda dakwah ila Allah. Tapi kalau ada dan masih belum sempurna, sempurnakan poin-poin tadi, perbaiki semua tadi itu, masing-masing mengevaluasi diri supaya dakwahnya betul-betul di atas bimbingan yang benar, menjadi dakwah yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya utarakan sementara, ikhwan, dan silakan disampaikan lanjutannya pada kajian Ba'dal Asr nanti. Sementara cukup untuk persiapan duhur jam 12 kurang 10. Kurang 10 menit lagi kita istirahat, salat yang tenang, zikir yang tenang, masing-masing mengevaluasi diri, kemudian istirahat yang tenang, sore fresh, sampaikan basirah yang kedua, sampaikan basirah yang ketiga. Kita akan menjabarkan dari keterangan Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.